الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا المجلس لن يكون طويلا إن شاء الله، فقد كنتم في مجلس سابق بعد العصر، ويعني من باب التخفيف عليكم، وهذا هو السنة. السنة عدم الإملال وعدم الإطالة في الوعظ، ولذلك رأينا أن يكون إن شاء الله يعني هذا المجلس يعني مختصرا. المهم إن شاء الله يعني أن نتذاكر شيء من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونخرج بما ينفعنا بإذن الله تعالى. الحديث أيها الإخوة سيكون عن حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث على قصره فهو يعالج حالة من الأحوال أو الحالات التي تعتري الإنسان وهو في سيره إلى الله تعالى. كثير من المسلمين يشتكون يعني من هذه الحالة، وهي حالة ضعف بعد قوة. يكون الإنسان في فترة من الفترات يعني قد يعني سلك طريق الاستقامة، وكان في بادئ أمره في بادئ الأمر على يعني حالة من القوة والنشاط والاجتهاد والإقبال على الطاعة، وربما طلب العلم، وربما يعني كان مكثرا من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن حضور الدروس ومن عمل كثرة عمل الخير، فوجد وقته يعني مملوء بالطاعات وبالعمل الصالح. ثم يعني تحصل له يعني حالة أو يحصل له شيء من التغير ومن الضعف الذي يختلف عما كان عليه في بادئ الأمر، فربما تطول هذه الحالة، وربما يضيق صدره يعني بهذا التغير، وربما يتهم نفسه، وربما بعضهم يزداد به الضعف إلى حالة غير مرضية وغير محمودة. ولذلك فإن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته أو ومن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ففي هذا الحديث يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الحالة، ويصف العلاج المناسب لها، وهو أن الإنسان يعني يحصل له يعني أحوال وهو في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فكما ذكرنا قد يكون على حالة من القوة ويعني والإقبال على الله تعالى والاجتهاد الواضح، ويستمر على ذلك فترة، وتجده يعني منشرحا بهذه الحالة ومسرورا بها ومرتاحا، لكن بعد ذلك يعني يكتشف أنه بدأ يعتريه الضعف غير المعهود، ويعني تجده يلوم نفسه كثيرا يعني بسبب هذا التغير، وربما يعني شك في نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا يعني الأمر إذا كان لم يصل إلى حد أقل من حد التوسط والاعتدال فإنه يعني على سنة وعلى خير. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إذا السنة هي التوسط والاعتدال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما دام الإنسان ماشي يعني في سيره إلى الله على وتيرة واحدة لا ينقطع عن العمل ولا يقع في شيء يتعمد الوقوع في شيء من المعاصي، لكن عمله ربما خف وقل لكنه مستمر ولم يصل إلى حد أعوذ بالله يعني الوقوع في الحرام أو تعمد الوقوع في الحرام، فهو على سنة إن شاء الله، لا يحزن ولا يشك في نفسه، لا هو على خير بإذن الله تعالى. المهم أنه يعني لا ينزل عن حد الاعتدال وحد التوسط، ما دام يعني في هذا المستوى فهو على سنة لا يخشى على نفسه. لو زاد لا شك أنه أفضل، لو زاد من العمل الصالح هذا هو المطلوب، يعني ليست الزيادة أيضا المخالفة للسنة، لا هو يعني في السنة يزيد وينقص في السنة، يعني لا يزيد على السنة ولا ينقص عن السنة إلى أعوذ بالله إلى حد مثلا الوقوع في المحرمات، فهو ما دام في هذا المستوى فهو على خير إن شاء الله تعالى. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اشتكوا هذه الحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنا إذا كنا معك حدثتنا وذكرتنا ووعظتنا وخشعنا حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، ثم إلى ذهبنا إلى أهلنا وخالطنا النساء والأولاد، يعني قست قلوبنا وتغيرت أحوالنا. قال لو أنكم يعني إذا كنتم بين أهليكم وأولادكم كما كنتم يعني عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. فبين أن هذا الأمر أمر يعني معتاد وطبيعي ولا يعني يوجب يعني شكا في الإنسان أو اتهاما له أو تغيرا في إيمانه، لا هو إن شاء الله يعني ما زال مؤمنا ومحافظا على إيمانه، لكن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان أيضا يعني يزيد وينقص، فهذا أمر طبيعي يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأيضا أحيانا يعني يحصل فيه لو لم يقع يعني في معصية لكن يضعف ويفتر الإنسان وهو لم يقع في معصية، لكن ابتعد مثلا عن مجالس الخير، ابتعد عن قراءة القرآن، قصر مثلا في ذكر الله تعالى، يعني تغيرت يعني طريقته مثلا في العبادة يعني من حالة إلى حالة أقل، هذا كله يعني يوجب الضعف، لكنه يعني الضعف الذي لم يخرجه يعني إلى درجة الحرام، فهو ما زال على السنة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت يعني فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فبين أن الفترة والضعف يعني لا تنزل يعني عن حد الاعتدال، ومع ذلك يعني هو الإنسان يعني ما زال يعني في السنة وفي حدود السنة ولم ينزل عنها إن شاء الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة يعني من باب أيضا من باب يعني التزود من الخير والبعد عن النزول عن حد الاعتدال وحد التوسط، لا بد للإنسان أن يعني يكون حذرا من يعني الاستسلام للضعف، لا يستسلم الإنسان لهذا الضعف ويقول يعني لا، الإنسان يعني لا بد له من التزود من الخير. الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن وهو في سيره إلى الله لا بد أن يكون يعني مكثرا من العمل الصالح، مقبلا على الخير، متزودا من الأعمال الصالحة ومن الطاعات، من قراءة القرآن، مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى، يعني يحرص على أن يكون له صحبة يعينونه على الخير ويحذرونه من الشر، يبتعد عن أصحاب السوء، يعني مكثرا من لوم نفسه على التقصير. هذا كلها أسباب يعني تجعل الإنسان بإذن الله تعالى بعيدا عن دائرة الخطر، ويعني باقيا في حدود السنة، ومتزودا من الخير، متزودا من العمل الصالح، يعني يحاول أن لا ينزل عن حد الفترة التي هي الحد الأدنى من يعني السنة. هذا يعني هذا مطلوب، أن الإنسان يجاهد نفسه، يعني جهاد النفس هذا أمر مطلوب. يجاهد الإنسان نفسه على عمل الطاعات، يجاهد الإنسان نفسه على البعد عن المعاصي، يجاهد الإنسان نفسه على التوبة، وهكذا. يعني يكون الإنسان وهو في سيره إلى الله في حالة من يعني المجاهدة وكثرة الأعمال الصالحة، ويبشر بالخير بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله sejenak kita melanjutkan majlis kita yang mulia ini di tempat yang mulia bersama tamu kita, guru kita, Syekh Muhammad Al-Utaibi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Di awal muhadarah, sebagaimana biasa, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya yang demikian melimpah, beriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah. Kemudian beliau mengucapkan salam untuk kita semuanya dan berkata, amma ba'd, insyaallah ta'ala pertemuan kita untuk awal malam hari ini di majlis yang mulia ini insyaallah tidak akan panjang. Sebagaimana telah mendahului majlis ini bersama guru kita sebelumnya, tentunya Syekh Adil bin Ali Al-Faraidan hafizahullah ta'ala, maka untuk pertemuan kali ini kita tidak akan berpanjang kata. Sebagaimana disunnahkan di satu waktu untuk kita tidak memperpanjang sebuah peringatan, terlebih lagi ketika sudah beriring nasihat demi nasihat demi nasihat. Oleh sebab itu kami akan meringkaskan nasihat kita di awal malam ini, dan insyaallah ta'ala kajian kita di malam hari ini yang ringkas insyaallah tentang beberapa ayat dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita kesemuanya menyadari bahwa berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, dan pasti di sana kita akan menghadapi banyak permasalahan yang ada kalanya melemahkan langkah kita di dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada kalanya bahkan menggelincirkan seseorang kepada kemaksiatan. Oleh sebab itu, yang harus kita perhatikan di perjalanan kehidupan ini sebagai hamba Allah, bahwa kita harus meyakini bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah seorang manusia. Dan memang kondisi kita tidak akan selamanya sama. Ada kalanya, di suatu waktu kita akan jatuh dalam kelemahan. Atau lemah semangat. Tidak mungkin seorang selalu berada dalam keadaan yang sama. Dalam sebuah semangat ketaatan. Akan pasti suatu waktu, dia akan merasakan kelelahan. Atau merasakan ketidakmampuan untuk melakukan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa futur, masa fatrah, masa yang mana meredup semangat kita untuk melakukan kebaikan. Benar, kita berupaya untuk istiqamah, tapi ada kalanya meredup semangat kita. Dulu kita sedemikian termotivasi untuk melakukan beragam kebaikan, menjalani beragam ketaatan, semangat duduk dalam mencari ilmu agama, membaca Al-Quran, membaca zikir. Sungguh sangat banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi suatu waktu terjadi lembaran kehidupan kita, sebuah perubahan yang tidak sebagaimana dahulu kala. Karena kalau kita merasa lemah untuk melangkah kepada kebaikan, untuk melakukan sebagaimana apa yang biasa kita lakukan di keseharian kita masa lalu, dalam semangat menjaga ketaatan, kondisi yang ada kalanya kita sedemikian malas, lemah, sehingga untuk melangkah kepada kebaikan seakan ada yang mengekangnya. Hal itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda bahwa di setiap masa seorang itu beramal pasti ada masa semangat dan pasti ada masa melemah atau futur. Maka barang siapa dikala dalam kondisi melemah atau futur, dia tetap berada di atas sunnahku, maka semua orang ini adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa ketika melemah di dalam beramal, dia menjauh dari barang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang yang terancam akan sesat. Akan semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rahman. Mengingatkan kepada kita. Perihal kondisi yang sangat-sangat bisa kita rasakan di perjalanan kehidupan ini. Pasti suatu waktu kita merasa lemah. Tapi ingat. Dikala kita melemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang dahulu kita semangat melakukan beragam kebaikan. Jangan sampai menjebak kita untuk melakukan kemaksiatan. Memang berkurang kebaikan. Dulu kita semangat untuk menjaga perkara-perkara yang sunnah, sholat-sholat sunnah. Tiba-tiba kita melemah. Melemah di dalam membaca Al-Quran. Berkurang kita dalam melakukan ketaatan. Berkurang zikir-zikir yang kita baca. Yang pada akhirnya terjebak kita di posisi untuk meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan. Tapi ingat, ini memang kekurangan. Tetapi selama dia tetap komitmen di atas sunnah dan meyakini kebaikan dan tidak terjebak untuk melakukan kemaksiatan, masih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini di atas petunjuk karena dia ala sunnah, di atas sunnah. Akan tetapi ketika sisi kelemahan ini membawa dia untuk melanggar larangan-larangan Allah dan berkesinambungan, tidak kembali kepada Allah, maka akan dikhawatirkan terus dia akan terjebak dalam kemaksiatan sehingga dia semakin menyimpang jauh dari agama Allah, jauh daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, seorang muslim itu berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjaga perkara-perkara apapun yang merupakan bagian daripada agama, walaupun kiranya di satu waktu kita hanya mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang tidaklah banyak. Tapi ingat kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah adwa muha, yang terus dijaga kesinambungannya, rutinitasnya, walaupun tidak banyak. Wa in qal, kata Nabi, walaupun tidak banyak. Maka di saat seperti kita bisa menjaga, di saat melemah, maka insya Allah kita akan tepat untuk kembali kepada ketaatan. Oleh sebab kita jangan menyepelekan sebuah kebaikan. Kemudian, ketika seorang itu lemah, tapi tidak memperhatikan, tidak berupaya untuk menjaga dirinya, dia menjauh dari kawan-kawan yang baik, tidak menyusul kawan-kawan yang baik, melupakan untuk memohon kepada Allah agar diberikan istiqamah, meninggalkan asbab-asbab atau sebab-sebab yang dengannya akan terjaga agamanya, berkumpul dia dengan orang-orang yang buruk, maka dikhawatirkan di saat melemah, dia akan terjerembab dalam kemaksiatan. Terus berlalu waktu, pada akhirnya dia akan semakin jauh dan sesat, dan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seorang melemah, tetap terjaga dalam arti dia meyakini kebaikan-kebaikan, dia berupaya untuk tetap bersahabat dengan orang-orang yang baik, walaupun ada sisi-sisi yang berkurang dari perkara-perkara yang mulia, yang sunnah, maka tetap dikatakan oleh Nabi, dia adalah orang yang berada di atas petunjuk. Oleh sebab itu, di dalam membangun motivasi dalam kehidupannya, dalam kehidupan ini adalah menjadikan kehidupan untuk menggapai ridha Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita melangkah dalam kebaikan, kita berupaya untuk istiqamah, melangkah. Dan ketika kita jatuh, kita meninggalkan perkara-perkara rutinitas yang kita lakukan, jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai kita lalai. Dan bahkan kita melakukan perkara-perkara yang semakin menjauhkan. Akhirnya kita terjebak dalam kemaksiatan. Dan akhirnya larut dalam keburukan. Oleh sebab itu, ketika seorang memiliki azam untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah, jujur kepada Allah, maka niscaya dikala dia lemah, dia akan cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ada kalanya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, tatkala kita duduk bersamamu, bersimpuh di hadapanmu bersama engkau, maka seakan-akan surga itu ada di hadapan kami, neraka ada di hadapan kami. Artinya merasakan kebaikan, merasakan sedemikian kekuatan keimanan yang bersemayam dalam hati. Tapi kami kembali kepada ahalina, keluarga-keluarga kami, berinteraksi dengan anak-anak, maka seakan-akan kita kembali dan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita terpuruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika Rasul merasakan, ketika pulang seakan-akan hatinya mulai keras, ketika berinteraksi, bergaul dengan keluarganya, seakan-akan menjauh dari Allah. Maka apa jawaban Nabi terhadap para sahabat ini? Dikatakan, seandainya engkau dikala kalian bersama keluarga kalian dan anak-anak kalian merasakan sebagaimana kalian merasakan dikala bersimpuh duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la safahatkumul malaikah, niscaya para malaikat akan menyalami kalian semuanya, akan menjabat tangan kalian semuanya, jadi mengucapkan selamat, keterkaguman tentunya. Tapi hal itu tidak akan mungkin. Oleh sebab itu beliau menyatakan, sa'atan, sejenak dan sejenak, itulah kehidupan, tidak akan sama, tidak akan sama. Tapi yang terpenting sebagai para sahabat, kondisi yang tidak sama ini jangan sampai menjebak kepada keburukan atau bahkan berkesinambungan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang memiliki akidah yang kokoh, maka dia akan berupaya untuk menjaga keimanan, Dan dia pun sadar namanya keimanan itu Yazid, ada kalanya bertambah dan adanya berkurang. Dan pasti bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang tentunya dengan kemaksiatan. Tapi orang yang memiliki tauhid, dikala dia berkurang keimanannya, dia akan merasakan, akan sadar diri. Maka dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berjuang untuk tidak terjebak di dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, seorang harus berjuang untuk menjaga kebaikan. Menjaga beragam ketaatan. Membaca Al-Quran. Membaca zikir. Dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Berinteraksi dengan para ulama atau dengan orang-orang yang punya ilmu. Sehingga dikala melemah kondisi semangat kita, kita tetap di atas sunnah, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya jangan sampai kita ketika kita terperosok, maka kita berkelanjutan dan terus mengikuti akan tuntutan dan seruan hawa nafsu. Oleh sebab itu, kita berupaya untuk at-tazawud. Kita membekali diri kita dengan semua yang dikatakan kebaikan. Kita harus merasakan semua apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang untuk menjauh dari semua kemaksiatan. Kemudian beliau mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau tekankan lagi bahwa memang kehidupan ini, kalau jujur dia beriman kepada Allah, maka dia harus berkompetisi untuk memperbanyak kebaikan. Apapun kebaikan itu yang Allah ajarkan, dan demikian pula yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang untuk senantiasa menjauh dari semua keburukan-keburukan. Terutama jagalah pergolongan orang-orang yang baik yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan, bisa mencegah kita daripada perkara yang mungkar, dan hal ini dia akan kita dapati dari orang-orang yang baik. Lain hanya ketika sahabat kita atau kita mendekat kepada orang-orang yang buruk, tidak akan melangkah kepada perkara yang seperti ini. Oleh sebab itu, berjuanglah di dalam kehidupan ini untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuanglah kalian menjaga beragam ketaatan, dan buktikan untuk kita berupaya menjauh dari semua kemaksiatan, dan itulah perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan ayyuhal ikhwah, idza alimna anna 'amalal insan دائر بين الشرة والفترة. معنى هذا، المعنى هذا أن يستسلم الإنسان للضعف الذي يعتريه ويكون دائما في حالة الفترة وحالة الفتور. لا، الواجب أن يحاول قدر الاستطاعة الابتعاد عن حالة الفترة وحالة الضعف، لأنه قريب من درجة الخطر. صحيح أنه لم ينزل عن السنة ما دام في يعني حالة الفترة، لكنه قريب جدا من النزول، ولا يأمن على نفسه من أن ينزل عن هذه الدرجة. ولذلك ما هو الحل؟ الحل أن يجاهد نفسه على كثرة الأعمال الصالحة. لماذا؟ ليبتعد عن دائرة الخطر، هذا أولا. الثاني أنه يعني يتزود في الخير ويترقى في العمل الصالح، فالأعمال في الدرجات في الجنة تتفاضل. الجنة ليست درجة واحدة، الجنة درجات، ويعني ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض بحسب تفاضل الأعمال في الدنيا. فالإنسان لا يكون يعني ضعيف الهمة، لا، الإنسان إذا علم أن الجنة يعني منازل ودرجات عالية بعضها أعلى من بعض، فالعاقل هو الذي يعني يحرص كل الحرص على أن يكون من أصحاب الدرجات العالية في الجنة، وأيضا يأمن على نفسه من يعني النزول والضعف الذي يؤدي به إلى دائرة الخطر. هكذا. ولذلك الحل، ما هو الحل؟ أن يكون حسن الصلة بالله. وكيف يكون حسن الصلة بالله؟ بالمداومة على الأعمال الصالحة وكثرتها، المداومة والكثرة، مكثرا من الأعمال الصالحة. القرآن لا يترك القرآن أبدا، لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون له ورد يومي يعني قليل أو كثير من القرآن الكريم، أن يكون له ورد من ذكر الله تبارك وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الأذكار المطلقة مكثر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سأله، قال لما قال له أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، مكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر يا أخوان يعني له فوائد عظيمة وأجور يعني لا يعلمها إلا الله. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 100 فائدة للذكر، وهو يعني مع أنه من أبرك الأعمال وأكثرها أجرا، هو في نفس الوقت من أسهل الأعمال، لا يتطلب يعني جهدا ولا مالا ولا حركة ولا عملا، هو فقط اللسان يعني مع حضور القلب. يكثر الإنسان من ذكر الله الذي لا يكلفه شيء، وهو عند الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال وأفضلها. المحافظة على الفرائض هذا يعني أمر لا بد منه. الفرائض هذه لا يتنازل فيها الإنسان، لا يتنازل عنها. في المسجد الصلوات الخمس في المسجد، المحافظة على السنن الرواتب، ما تيسر من النوافل، كثرة أعمال الخير، يعني صلة الأرحام، حسن الجوار مع الناس، حسن الصلة يعني بالصالحين، وهكذا يعني الإنسان يكون مكثرا من العمل الصالح الذي يترقى معه إلى أعلى الدرجات بإذن الله، ولا يقبل أن يكون يعني دائرا أو قريبا من درجة يعني الخطر والنزول عن الفترة، حتى لا يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإذا كان إلى غير فترة فقد هلك. الإنسان يحذر ويخاف من الهلاك، ولذلك يعني ينبغي أن يجتهد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد الإنسان نفسه، جهاد النفس يا إخوان هذا هو أعلى درجات الجهاد وأولها. يعني الإنسان لا يستطيع أن يجاهد العدو الخارجي إلا إذا جاهد العدو الداخلي وهو النفس الأمارة بالسوء. يجاهد نفسه على عمل الصالحات، يجاهد نفسه عن الكسل، يجاهد نفسه عن الركون والدعة والضعف، يجاهد الإنسان نفسه على التزود من الأعمال الصالحة، وهكذا يترقى يعني في درجات الخير ويتزود من الأعمال الصالحة حتى يأمن على نفسه بإذن الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Kemudian Syekh melanjutkan tentang nasihatnya. Setelah kita menyadari bahwa lembaran perjalanan kehidupan ini ada waktunya kita semangat beramal dan ada kalanya melemah. Tapi poin penting yang harus kita ingat, jangan sekali-kali di saat kita melemah untuk pasrah kepada kelemahan. Artinya tidak ada upaya dikala melemah untuk bertekad kembali kepada kebaikan-kebaikan yang telah biasa kita lakukan. Oleh sebab itu, hal yang juga penting untuk kita perhatikan merupakan kewajiban dan merupakan perkara yang mendasar di dalam hati kita. Harus ada upaya. Walaupun kita sadar akan ada masanya melemah, tapi harus ada dalam hati kita sebuah tekad untuk menjauh daripada masa fatrah, yaitu masa lemah. Sehingga ketika kita terjatuh, kita akan cepat untuk menyadari, sehingga cepat pula untuk kembali kepada kebaikan. Dan juga hal yang sangat perlu kita perhatikan pula, bahwa ketika seseorang di masa fatrah, walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan, tapi itu akan menjadi jembatan yang ketika masa fatrah itu terus dia tidak memperhatikannya dan bahaya yang mengancamnya, maka secara pelan dan pasti akhirnya dia akan terjatuh kepada keburukan dan akhirnya melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bangun dalam diri kita sebuah motivasi yang penting yang harus kita miliki, yaitu kejarlah apa yang Allah persiapkan dan jangan sekali-kali merasa aman dari terjatuh terhadap keburukan. Jangan merasa aman untuk tidak terjatuh kepada keburukan, karena kita ini manusia. Suatu waktu kalau kita meremehkan keburukan, meremehkan kemaksiatan, meremehkan kondisi kita di saat melemah, maka pelan dan pasti dia akan jatuh kepada keburukan. Oleh sebab itu, dikala kita dalam masa semangat, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan istiqamah. Dan kita menjaga kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin, semampu kita. Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa yang kita kejar, yang menjadi motivasi bagi kita, surga Allah itu sedemikian mulia. Tempat yang tinggi dan memiliki beragam atau memiliki sekian derajat. Jarak antara satu derajat dengan antara satu langit dengan langit, atau antara satu surga dengan surga yang lainnya, itu laksana antara langit dan bumi. Tempat yang tinggi, tempat yang mulia, yang memiliki derajat yang demikian beragam, maka membutuhkan obsesi yang tinggi, membutuhkan tekad yang tinggi, karena kita menginginkan untuk kelak mendapatkan tempat yang sangat tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian orang yang berakal, orang yang akil, pasti tentunya ketika mendapatkan janji yang mulia, janji yang baik, dia akan mengejar janji itu, bukan menyia-nyiakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengejar untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengingatkan di kehidupan ini hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita berupaya untuk menjaga rutinitas kebaikan-kebaikan. Apapun kebaikan itu, semua kebaikan. Baca Al-Qur'an, kembali lagi beliau mengulangi. Kemudian membaca zikir pagi, zikir petang, ataupun zikir-zikir yang lainnya. Amalan yang paling mudah, yang tidak membutuhkan untuk kita menginfakkan harta banyak, adalah berzikir dengan lisan. Ringan kita ucapkan, tetapi keutamanya sedemikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ausini, berikan wasiat kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini amalan yang mudah. Amalan yang mudah dilakukan, tidak membutuhkan tenaga banyak, tidak membutuhkan pengorbanan harta untuk kita bisa menggapai, meraih sesuatu yang banyak dan mulia, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menukilkan kepada kita 100 faedah perihal zikir. Dan ini merupakan keutamaan yang demikian tinggi yang Allah persiapkan. Maka ibadah yang mudah ini hendaknya kita jaga dalam rangka untuk menjaga istiqamah kita, sehingga ketika kita melemah atau menjatuh, cepat kiranya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terpenting dalam kehidupan ini adalah menjaga perkara-perkara yang fardhah, perkara-perkara yang wajib. Dan itu yang paling utama. Jangan sampai terlalaikan daripada perkara-perkara yang wajib ini. Ditambah perkara-perkara yang mustahabbah, dari umpamanya salat-salat rawatib dan yang lainnya, salat-salat sunnah, kita jaga, menjaga silaturahmi, kemudian kita berupaya untuk menjadi tetangga yang baik dalam kehidupan bertetangga, kemudian juga kita menjaga persahabatan dengan orang-orang yang baik, kemudian berinteraksi dengan harta dengan cara yang baik. Lakukan sebuah tanda bahwa kita ini adalah orang yang terobsesi untuk meraih syurga Allah yang tinggi. Sehingga beliau tekankan lagi, dikala kita melemah, kita pun tidak berkesinambungan dalam kelemahan atau dalam masa lemah, sehingga akan terjebak dalam keburukan ketika seorang itu tidak memperhatikan kondisi di saat dia lemah. Kemudian, kejujuran seorang untuk menjaga keimanan ini, Allah akan buktikan. Allah akan buktikan di lembaran kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, fina di jalan kami, dan nahdiyannahum, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Inilah bukti bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang jujur bermujahadah di kehidupan ini. Oleh sebab itu, surga yang tinggi membutuhkan semangat yang tinggi. Dan memang subhanallah, nafsu yang demikian menderu di dalam dada kita memang membutuhkan mujahadah yang harus selalu kita perhatikan. Dan jihad melawan hawa nafsu ini memang berat. Memang berat. Kebaikan-kebaikan tidak bisa kita lakukan kalau tidak mengarahkan, tidak menundukkan perihal hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kebaikan apapun, apalagi jihad di jalan Allah, tidak akan mungkin terrealisasikan kalau seorang tidak bisa berjihad melawan nafsunya yang senantiasa bergemuruh dalam dadanya. Wajar apabila dikatakan ini merupakan sebuah jihad yang tinggi, jihad yang sangat mulia. Kemudian setelah itu, beliau menutup untaian nasihatnya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya dan memberikan ampunan kepada kita dan untuk kedua orang tua kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berbuat baik untuk kedua orang tuanya. Allah alam bisawab. Dan untuk syekh kami ucapkan jazakallah khairan syekhana. Beliau mencukupkan ini. Wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.